السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita kembali berjumpa di dalam rubrik Negeriku Bertauhid. Selawat beriring salam, mudah-mudahan senantiasa tercurah dan terlimpahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda dan keluarga sehat walafiat dan senantiasa mendapatkan taufik untuk bisa istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ma'asirul muslimin, melanjutkan kajian kitab Syarah Tashil Al-Aqidah Al-Islamiyah pertemuan ke-51, kitab yang disusun oleh Profesor Dr. Abdullah Ibn Abdul Aziz Al-Jibrin rahimahullahu ta'ala. Masih di dalam pembahasan bab yang ketiga, Nawaqidut Tauhid, bab tentang pembatal-pembatal tauhid, pasal yang pertama tentang Asyirkul Akbar. Muallif rahimahullahu ta'ala berkata, wa min amthilati asyirki fi hadha an-naw', di antara contoh syirik di dalam masalah ibadah adalah, kata beliau, syirkun niyati wal iradati wal qasdi, syirik dalam hal niat, syirik dalam hal iradah atau keinginan, dan syirik dalam hal al qasdu atau maksud. Ini jenis pertama dari kesyirikan yang terjadi di dalam ibadah, syirkun niyah wal iradah wal qasd. Syirik dalam hal niat, syirik dalam hal keinginan atau maksud mengerjakan sesuatu. Beliau berkata, hadza syirik, syirik jenis ini, innama yasduru minal munafiq, dia hanya muncul dari orang-orang munafik. An-nifaqul akbar, dan secara spesifik hanya terjadi pada orang-orang yang terjangkit atau terjangkit nifaq akbar. Apa itu nifaq akbar? Mereka yang menyembunyikan kekafiran di dalam hatinya lalu menunjukkan seolah-olah mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Faqad yazhar al-islama wa huwa ghairu muqirrin bihi fi batinihi, dia terkadang menampakkan sesuatu yang menunjukkan bahwa dia muslim padahal hatinya tidak meyakini hal tersebut. Fahuwa qad ra'a bi aslil iman, maka dia dianggap telah riya atau telah menyimpang di dalam asal atau pokok keimanan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna, apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka akan mengaku beriman. Dan mereka riya dalam beribadah. Mereka riya dalam beribadah. Qassalah, misalnya dalam melaksanakan salat, orang-orang munafik itu menyekutukan Allah dalam niat. Ya, karena mereka bukan murni karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa idza qamu ila sholati qamu kusala." Mereka itu adalah orang-orang yang ketika melaksanakan salat mereka laksanakan dengan bermalas-malasan. Yura'unan nasa, mereka riak kepada manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Ini beberapa sifat yang Allah sebutkan terkait dengan orang munafik. Fahum qad jama'u baina syirki wan nifaq, maka mereka telah menggabungkan antara kesyirikan dan kemunafikan. Ini contoh yang pertama, yaitu syirik dalam masalah an-niyah wal iradah wal qasd. Syirik dalam masalah niat, syirik dalam masalah keinginan, dan syirik dalam masalah maksud dalam beribadah. Yang kedua adalah asyirku fil khauf, syirik dalam masalah rasa takut. Ternyata syirik itu ada di dalam amal-amalan hati, bukan hanya amalan-amalan badan, amalan-amalan jawarih. Akan tetapi syirik pun bisa muncul di dalam perbuatan hati. Salah satunya adalah asyirku fil khauf, syirik dalam hal al-khauf, rasa takut. Di sini beliau berkata, al-khawfu fi aslihi yanqasimu ila arba'ati aqsamin. Rasa takut itu asalnya terbagi menjadi empat bagian. Yang pertama adalah al-khawfu minallahi ta'ala, rasa takut dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yusamma khawfu sirr, dan kadang juga disebut rasa takut yang sifatnya sir, rahasia. Wa huwa al-khawful muqtarinu bil mahabbati wat ta'zimi wat tadhalluli. Rasa takut ibadah, rasa takut kepada Allah adalah rasa takut yang diiringi dengan mahabbah, kecintaan, ta'zim, pengagungan, wat tadhallulu lillahi ta'ala, dan merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu takut dalam arti ibadah. Wa huwa khaufun wajibun, jenis ini adalah rasa takut yang wajib. Wa aslun min usulil ibadah, dan ini yaitu rasa takut adalah salah satu pokok di antara pokok-pokok ibadah. Yang kedua kata beliau, al-khawfu al-jibilli. Jadi ada al-khawfu minallah, ada juga al-khawfu al-jibilli. Apa itu? Kal-khawfi min aduwin. Contohnya takut ketika berhadapan dengan musuh. Ini sesuatu yang sifatnya jibilli, sesuatu yang alamiah ada pada diri manusia. Wal khawfi minas sibai al muftarisah wa nahwi dzalik, atau takut kepada hewan buas, hewan pemangsa yang buas, itu pun takut yang sifatnya jibilli, sudah memang bawaan kita sejak lahir. Wa hadza khawfun mubah, jenis yang kedua ini adalah rasa takut yang boleh-boleh saja muncul. Iza wujidat asbabuhu, kalau sebab-sebabnya sudah terlihat atau muncul. Fallahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman terkait dengan nabinya, Nabi Musa alaihi salam, fakharaja minha khaifan yataraqqab. qab. Fakharaja minha. Nabi Musa keluar dari negeri Mesir khaifan, dalam kondisi beliau takut dan merasa sedang diawasi oleh para tentara Fir'aun. Ini adalah jenis takut yang kedua, yaitu takut yang sifatnya alamiah. Takut yang sifatnya alamiah. Jenis yang ketiga kata beliau adalah al-khawfu asyirki. Rasa takut yang masuk kategori syirik. Wa huwa an yakhafa min makhluqin khawfan muqtarinan bit-ta'zimi wal khudu'i wal mahabbati. Yang dimaksud dengan takut yang syirik adalah seseorang takut kepada makhluk dengan ketakutan yang diikuti dengan ta'zim, pengagungan kepada makhluk tersebut, wal khudu, dan tunduk kepada makhluk tersebut, wal mahabbah, dan rasa cinta kepada makhluk tersebut. Ini rasa cinta yang menyimpang, yang syirik. Ya, takut kepada makhluk yang mana takutnya itu diiringi dengan ta'zim, Anda ini agung. Di waktu yang sama muncul tazlil, rasa bahwa kita hina di hadapannya. Ini berbahaya. Rasa takut yang diikuti oleh ta'zim kepada yang ditakuti. Rasa takut yang melahirkan rasa bahwa kita rendah di hadapan orang yang kita takuti, itu masuk kategori takut ibadah. Yang kalau itu dipalingkan kepada selain Allah, itu masuk ke dalam kategori kesyirikan. Saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, dikatakan di sini ayya khafa min makhluki khaufan muqtarinan bitta'zimi wal khudu', takut kepada makhluk dengan rasa takut yang diiringi dengan ta'zim dan ketundukan dan kecintaan. Wa min dzalika, di antara contohnya al-khawfu min sanamin aw min mayyitin khawfan maqrunan bita'zim wa mahabbah, yaitu rasa takut dari berhala atau dari orang yang sudah meninggal, yang mana rasa takutnya maqrunan diikuti dengan ta'zim dan mahabbah. Dia takut kepada orang yang sudah meninggal atau dia takut kepada berhala. Di waktu yang sama dia anggap berhala itu lebih mulia dan dia merasa dirinya rendah. Berarti dia sudah memalingkan satu bagian penting ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Oh, dikatakan di sini ka an yakhafa an yusibahu bimaradin. Contohnya seseorang takut kepada orang lain, kepada makhluk, kepada jin dan lain sebagainya, bahwa dia akan ditimpa sakit. Dia akan ditimpa sakit. Dia akan mengalami sakit. Dia takut kepada makhluk sehingga dia meyakini kalau makhluk itu murka dia akan sakit. Ini bahaya, ada ta'zim, ada pengagungan. Dan di waktu yang sama orang yang berdoa itu tadlil, merasa rendah di hadapan berhala tersebut. Aw yakhafa ay yaghdab alayhi, atau takut akan ada yang memarahinya. Fayaslubuhu ni'amahu fa hadha min asyirkil akbar. Ya. Sehingga dia mencabut nikmat yang telah dia berikan, dan ini adalah masuk ke dalam apa, syirkul akbar, syirik dalam masalah khauf. Li'annahu sarfu ibadatil khauf wa ta'zimi li ghairillah, karena di dalamnya terdapat memalingkan ibadah yang namanya khauf kepada selain Allah Subhanahu wa taala. walima fi dzalika min i'tiqadin naf'i wadh-dharr fi ghairillahi ta'ala. Dan di dalamnya ada keyakinan bahwa ada yang mendatangkan manfaat dan madarat selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkait dengan hal ini, ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah adalah mereka man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakah. Adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, menegakkan salat, membayar zakat, walam yakhsha illallah, dan mereka tidak takut kecuali kepada Allah. Fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Maka mudah-mudahan mereka termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ini al-khawf asy-syirik, yaitu rasa takut seorang manusia kepada sesamanya atau kepada makhluk yang lain, rasa takut yang melahirkan ketakutan, melahirkan ta'zim, dan melahirkan zul, ya, dan juga melahirkan mahabbah. Itu hanya diberikan untuk siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu beliau berkata, wa minal khawfi syirki, masuk ke dalam kategori khawf yang sifatnya syirki, an yakhafa min makhluqin, seseorang takut kepada makhluk, fima la yaqdiru alaihi illallah, dalam perkara-perkara yang tidak ada yang bisa melakukannya kecuali hanya Allah. Ini pun syirik, ya. Ini pun syirik. Apa itu? Seseorang yakhaf, dia takut dari makhluk yang lain, ya, dalam hal dia tidak bisa melakukan sesuatu yang ingin dia kerjakan kecuali karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat dikatakan di sini, al-khawful ladhi yahmilu ala tarki wajibin au fi'lin muharramin, rasa takut yang mengantarkan kepada meninggalkan yang wajib atau makan yang haram. Ya, dikatakan di sini, wa huwa khaufun muharram, ini adalah jenis takut yang diharamkan. Kaman yakhafu min insanin hayyin an yadurrahu fi malihi aw fi badanihi. Contohnya adalah, kata beliau, seseorang takut kepada orang lain, ya, dan dia khawatir orang itu akan mendatangkan bahaya baik terkait dengan hartanya, anaknya, rumah, jabatan, dan lain sebagainya. Ini pun syirik. Karena dia takut kepada sesuatu selain Allah, yang sebenarnya sesuatu itu tidak ada yang bisa melakukannya kecuali Allah. Misalnya menghidupkan, mematikan, rizki, dan lain sebagainya. Lalu dikatakan di sini, wa hadzal khauful wahmi la haqiqata lahu, ini adalah rasa takut yang sifatnya wahmi, ya, rasa takut yang sifatnya wahmi, prasangkaan saja, ya, la haqiqata lahu, yang tidak memiliki hakikat. Wa qad yakunu hunaka khaufan fi'lan, tapi kadang ada juga memang seseorang takut. Walakinnahu yasirun la yajuzu ma'ahu tarkul wajib au fi'lil muharram. Tapi itu apa namanya, sedikit. Ya, sedikit. Oleh karenanya tidak bisa dijadikan alasan untuk mengerjakan yang wajib atau mengerjakan hal-hal yang lain, ya. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sudah kita baca jenis-jenis syirik dalam masalah ibadah. Yang pertama adalah syirik dalam masalah niat. Kata beliau, ini umumnya terjadi pada orang-orang munafik. Yang kedua, syirik dalam masalah mahabbah ini terbagi menjadi empat. Ada mohon maaf, syirik dalam masalah khauf atau rasa takut ini terbagi menjadi empat. Ada al-khaufu minallah, rasa takut dari Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu rasa takut yang diikuti dengan rasa cinta, yang diikuti dengan ta'zim pengagungan, dan yang diikuti dengan tazallul, merendah di hadapan Allah. Ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua adalah al-khauf yang sifatnya jibilli, sifatnya alamiah. Contohnya kata beliau adalah rasa takut dari musuh, ya rasa takut dari hewan-hewan yang buas dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah al-khauf asyirki, yaitu rasa takut yang dikategorikan syirik. Apa itu? Yaitu rasa takut seorang makhluk kepada makhluk yang lain, baik dia itu adalah manusia atau jin atau malaikat, ya, muktarinan yang diikuti dengan at-ta'zim pengagungan, wal khudu ketundukan, wal mahabbah rasa cinta. Jadi kalau kita takut kepada sesuatu selain Allah subhanahu wa ta'ala, dan rasa takut kita itu melahirkan ta'zim kepada yang kita takuti, melahirkan khudu ketundukan dari apa yang kita takuti, dan melahirkan mahabbah yang besar kepada apa yang kita takuti, maka na'udzubillahi min zalik, seseorang yang melakukan itu, dia telah terjatuh ke dalam asyirkul akbar atau syirik yang besar. Dan di antara bentuk syirik dalam masalah khauf kata beliau adalah an yakhafa min makhlukin, takut kepada makhluk, fima atas sesuatu la yaqdiru alaihi illallah, yang tidak bisa dilakukan kecuali oleh Allah. Ya, misalnya takut kepada jin, di mana dia takut jin itu akan apa misalnya menjadikan dia miskin misalnya, atau akan murka kepadanya dan lain sebagainya. Ya, yang mana hal itu sebenarnya tidak bisa dilakukan kecuali oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sakit, takut sakit. Padahal sakit dan sembuh itu adalah kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Dikatakan di sini ka'an yakhaf, contohnya adalah seseorang takut min makhlukin kepada makhluk, an yusibahu bimaradin, dia akan ditimpa keburukan berupa penyakit, bimasyiatihi dengan kehendaknya, wa kudratihi dan dengan kekuasaannya. Jadi dia takut kepada makhluk bahwa makhluk itu akan menjadikan dia sakit. Ya. Padahal tidak ada yang bisa menentukan sakit atau sembuh kecuali Allah. Lain cerita kalau yang sifatnya jibilli, dia melihat singa, dia melihat serigala, dia melihat ular, itu jibilli alamiah. Tapi kalau jenis ini, rasa takut ini berangkat dari ta'zim seseorang kepada makhluk yang lain, lalu dia khudu tunduk kepada makhluk itu, lalu dia mahabbah kepada makhluk itu, maka itu disebut dengan syirk dalam masalah apa? Al-khawf. Yang keempat, kata beliau, al-khawful ladhi, rasa takut yang yahmilu ala tarki wajibin au fi'lin muharramin. Ya, rasa takut yang menyebabkan seseorang meninggalkan yang wajib atau melakukan yang haram. Rasa takut yang membawa seseorang meninggalkan sesuatu yang wajib atau melakukan sesuatu yang haram. Ini rasa takut yang tercela tentunya para pemirsa Niaga TV. Dikatakan di sini wa huwa khaufun muharramun. Ini adalah rasa takut yang haram. Kaman yakhafu min insanin hayy an yadurruhu fi malihi aw fi badanihi. Yaitu seseorang takut kepada manusia yang lain bahwa manusia itu bisa mendatangkan keburukan dalam masalah harta dan badannya. Wahadzal khaufu wahmi, ini adalah rasa takut yang sifatnya wahmi, prasangka. Rasa takut yang sifatnya prasangka, ketakutan yang tidak berdasar. la haqiqata laha, la haqiqata lahu, yang tidak memiliki hakikat. Wa qad yakunu hunaka khaufan fi'lan, walaupun kadang benar ada sesuatu yang memang ditakuti. Walakinnahu yasir, ya sebenarnya hanya ringan saja itu. La yajuzu ma'ahu tarkul wajib, yang mana tidak boleh dikarenakan rasa takut seperti itu dia meninggalkan perkara yang wajib atau melaksanakan perkara yang haram. Terkait dengan hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 175, "Inna madzalikumus syaitanu yukhawifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Sesungguhnya itu adalah setan yang menakut-nakuti kalian, ya, maka janganlah kalian takut kepada mereka, tetapi takutlah kalian kepadaku, in kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada hadis riwayat Imam Ahmad dikatakan, la yamna'anna ahadakum makhafatun nas. Jangan sampai rasa takut kalian, kata Nabi kepada manusia, menghalangi kalian an yatakallama bil haqq, untuk mengatakan kalimat yang benar. Idza ra'ahu au 'alimahu, apabila dia melihatnya atau mengetahuinya. Jadi kata Nabi dalam pesannya, jangan sampai rasa takut kalian kepada manusia menghalangi kalian untuk mengatakan kalimat yang hak, kalimat yang benar, kalimat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu masalah khauf. Jadi khauf, khauf adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khauf yang bagaimana yang dianggap ibadah? Yaitu khauf yang muktarin, yang diikuti oleh rasa ta'zim, rasa agung, Allah itu agung. Lalu yang diikuti oleh al-khudu, ketundukan. Dan diikuti oleh al-mahabbah, rasa cinta. Ini harus kita murnikan untuk Allah. Tidak boleh kita palingkan kepada selain Allah. Rasa takut yang melahirkan ta'zim, pengagungan. Rasa takut yang melahirkan al-khudu, ketundukan. Dan rasa takut yang melahirkan al-mahabbah atau kecintaan, itu hanya kita berikan kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kalau hal itu dipalingkan kepada selain Allah, itu dianggap syirik. Ada juga jenis yang lain, yaitu khauf yang sifatnya alamiah. Takutnya kepada hewan, ya, takut kepada sesuatu yang membahayakan, itu alamiah. Dan ada takut yang sifatnya syirik, yaitu seorang manusia takut kepada makhluk yang lain, yang mana rasa takutnya itu diiringi dengan ta'zim kepada makhluk tersebut, atau dia menjadi tunduk kepada makhluk tersebut, atau menjadikan dia cinta kepada makhluk tersebut. Ini adalah khauf yang syirik. Kita memasuki syirik dalam masalah mahabbah. Apa itu syirik dalam masalah mahabbah? Beliau berkata, al-mahabbatu fi asliha tanqasimu ila thalasati aqsam. Mahabbah itu pada dasarnya terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah mahabbatun wajibah. Mahabbah yang wajib. Apa itu mahabbah yang wajib? Wa hiya mahabbatullah wa mahabbatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu mahabbah dalam bentuk mencintai Allah dan mahabbah dalam bentuk mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mahabbatu ma yuhibbuhu Allah taala min al-ibadat wa ghairiha. Dan mencintai apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa ibadah dan lain sebagainya. Ini namanya mahabbah yang wajib. Yaitu kita mencintai Allah dan mencintai Rasul. ya, dan kita mencintai apa-apa yang dicintai oleh Allah dan apa-apa yang dicintai oleh Rasul. Itu jenis mahabbah yang pertama. Mahabbah yang kedua kata beliau adalah mahabbah tabi'iyah, yaitu mahabbah yang tabi'i, yang alami. Kamahabbatil walid liwaladihi, sebagaimana rasa cinta seorang ayah kepada anaknya. Wal insani li sadiqihi, dan seperti kecintaan seorang manusia kepada temannya. Walimalihi, atau kecintaan seseorang kepada hartanya. Wanahwi dzalik, ataupun yang lainnya. Lalu dikatakan di sini, wa yushtaratu fi hadhihi al-mahabbah, disyaratkan dalam mahabbah ini, an la yushibaha dhullun wala khudu'un wala ta'zim. Disyaratkan dalam masalah mahabbah yang sifatnya tabi'iyah, mahabbah yang sifatnya alamiah, tidak boleh diiringi dengan ketundukan, pengagungan, dan rasa hina. Tidak boleh. Jadi kalau kita secara tabiat mencintai sesuatu, jangan sampai rasa cinta kita kepada sesuatu tersebut melahirkan ta'zim, pengagungan yang berlebih, atau khudu, ketundukan, atau zul, rasa hina. Kalau sampai itu muncul dalam rasa cinta yang kita berikan kepada makhluk, maka kita telah menyekutukan Allah dalam perkara tersebut. Jangan kemana-mana ma'asyiral muslimin, kita kembali setelah selingan berikut ini. Astagfirullah. Mesin chopper multifungsi ARD FC200 dari Adin ingin membuat aneka olahan makanan dan minuman secara mudah dan cepat dari dapur rumah dengan mesin food chopper dari Ardin. Multifungsi untuk segala keperluan seperti membuat jus, smoothies, menggiling daging, mencacah sayuran, menggiling bumbu, mengupas bawang, membuat bakso, menggiling jahe dan kunyit, mixer telur, mixer daging, dan masih banyak lagi pemakaiannya. Sangat mudah dan efisien dengan desain yang elegan dan minimalis, terbuat dari material food grade yang higienis, menggunakan 6 mata pisau stainless steel blade yang presisi, membuat bahan makanan yang diproses lebih halus dan maksimal, dengan powerful yang cocok digunakan untuk berbagai macam bahan makanan, mudah dioperasikan, mudah juga untuk dibersihkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Problema dan beban hidup selalu menghiasimu. Membaca Al-Quran akan menenteramkan hati, menguatkan iman, dan menyembuhkan penyakit. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Kini kami hadirkan untuk kaum muslimin Al-Quran Saku cetakan asli Madinah Munawaroh dengan ukuran 8,5 x 11 cm dan ringan, akan memudahkan Anda untuk membawanya kemanapun. Pesan sekarang dengan jaminan asli cetakan Madinah. Hubungi Niaga Store di 0852-3240-6239. Jadikan hari-hari Anda selalu bersama Al-Quran. Assalamualaikum teman-teman. Ikutan yuk belajar bahasa Arab untuk anak. Salim yughlikun nafilah. Nah, kamu bisa kirim salam-salam buat Abi, Umi, Ustadz, dan lainnya. Umi dan Abi. Terus? Ajak teman-teman lainnya nonton ya. Hanya di Niaga TV, jangan lupa. Real Hunian Syariah, hunian islamik dengan luas 3,2 hektar, berada di daerah dan kawasan berkembang. Islamic Grand Village memberikan bukti bukan janji, dari total unit terbangun, 50% sudah dihuni. Memiliki venue yang menarik dan benefit yang baik, sebagai hunian maupun investasi. Seperti rumah sewa, Islamic Grand Village sangat diminati sebab memiliki lokasi yang strategis yang terhubung ke Jalan Raya Kalisuren Tanjur Halang. Sangat dekat dengan pusat pemerintahan, kesehatan, pendidikan, dan pasar modern. Islamic Grand Village memberikan garansi unit terbangun. Setelah selesai di tahap pertama, tahap kedua pembangunan unit rumah terus direalisasikan. Seiring percepatan dan realisasi pembangunan, harga unit terus menyesuaikan pertumbuhan dan perkembangan kawasan. Jangan menunda kesempatan ini. Segera hubungi marketing terbaik sebelum harga naik di 0813-1949-6749 atau 0810-2435-8661. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang kedua ini kami memberikan kesempatan ada dua layanan yang bisa Anda gunakan, layanan telepon 0812 1998 1555. Anda pun bisa menggunakan layanan pesan singkat di 0812 9345 5676. Baik, ada beberapa pertanyaan pesan singkat yang sudah masuk. Di sini dikatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, Allah yubarik fiik. Kalau kita merasa takut kehilangan anak atau orang-orang yang kita cintai, apa itu termasuk ke dalam syirik juga? Atau kita merasa khawatir terjadi sesuatu yang tidak baik terhadap keluarga, apa itu termasuk berprasangka yang jelek terhadap Allah? Wallahul muwaffiq, saya rasa itu sesuatu yang sifatnya tabii, sesuatu yang alamiah. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadh-dhahabi wal fiddah. Dijadikan indah di pandangan manusia rasa cinta kepada syahwat, baik itu kepada istri, kepada anak, harta, kendaraan, rumah, ya, hewan ternak dan lain sebagainya. Dzalika mataul hayatid dunya. Itulah perhiasan di dalam kehidupan dunia. Artinya, khawatir kehilangan orang-orang yang dicinta itu satu hal yang normal-normal saja. Itu satu hal yang menurut saya normal-normal saja. Hanya saja tinggal pertanyaannya adalah apa yang kita lakukan dengan rasa itu. Karena rasa cinta itu melahirkan rasa ingin memiliki. Ya, ketika dia mencintai anak-anaknya, dia ingin memiliki. Lalu ingin apalagi menjaga, keinginan untuk menjaga. Kalau rasa khawatir itu menjadikan dia misalnya lebih berhati-hati memerintahkan anaknya misalnya menggunakan helm ketika menaiki kendaraan atau misalnya memakai masker ketika keluar rumah yang sifatnya sebab akibat, maka itu tidak masalah. Ya, tetapi kalau rasa takut itu sampai berlebih-lebihan, tentunya ini tidak dibenarkan. Ya, kita tidak boleh berlebihan dengan rasa takut. Ya, takut sekedar kita khawatir yang melahirkan kewaspadaan, silahkan, tidak masalah. Ya, mengingatkan anak untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwata illa billah. Mengingatkan mereka untuk memilih teman-teman yang baik. Mengingatkan mereka untuk menjauhi tempat-tempat yang buruk. Ini saya rasa takut seperti ini yang melahirkan kewaspadaan ini normal-normal saja. Ya. Dan ada takut, ada juga tawakal. Itu sisi yang lain. Artinya seorang muslim ketika dia merasa takut atas anaknya atau hartanya, ya, itu normal-normal saja, dia takut. Ya, tetapi bagaimana dia menyikapi rasa takut? Dia ikhtiar, dia bertawakal kepada Allah, dia berdoa, dia zikir pagi dan petang. Maka itu kalau rangkaiannya seperti itu tidak ada masalah. Ya, dan itu normal-normal saja. Ya, itu normal. Lalu ada rasa khawatir tadi apa? Yang kedua, sesuatu yang tidak baik, khawatir terjadi sesuatu yang tidak baik. Ya, Allah alam bisawab ini pun sama ya, khawatir terjadi sesuatu yang buruk kepada anak kita. Sama, kita ketika anak kita sakit, kita khawatir terjadi sesuatu yang buruk. Tetapi itu menjadikan kita berpikir apa yang harus kita lakukan, berdoa kepada Allah, berobat ke dokter, kan seperti itu. Jadi kekhawatiran itu jangan sampai menjadikan kita berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi menjadikan kita berpikir bagaimana wasilah agar keburukan itu tidak menimpa kita. Ya, anak kita sakit, kita khawatir terkena penyakit, ya kita khawatir terjadi sesuatu yang buruk, ya kita pergi ke dokter misalnya. Sambil kita terus berdoa, kita ruqyah dengan bacaan-bacaan yang diajarkan oleh Nabi, kita berikan madu dan lain sebagainya. Dan itu enggak dianggap suuzon. Itu enggak dianggap sebagai suuzon, tapi itu rasa yang alamiah yang muncul ketika seseorang mencintai orang lain. Ya, seorang ayah kepada anaknya, seorang ibu kepada anaknya, suami kepada istrinya, istri kepada suaminya. Ada rasa khawatir, rasa takut dan lain sebagainya. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang kedua, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Saya akhwat, di tempat saya ada simaan barangkali, ada simaan 30 juz. Sima itu memperdengarkan bacaan dalam bahasa Arab, sima. Dan orang-orang yang datang menyimak membawa air aqua, katanya untuk mendapatkan keberkahan. Bagaimana menurut syariat? Allah alam bisawab ya. Para ulama salaf melakukan itu tapi tidak dalam bentuk ritual berjamaah. Artinya dilakukan dalam bentuk personal, ya pribadi. Si A dia ambil air satu gelas, lalu dia baca Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Kursi misalnya. Tiga ayat terakhir Al-Baqarah, lalu dia minum atau dia balurkan, dia ratakan ke seluruh tubuhnya, dia siram kepalanya, nggak ada masalah. Tetapi ketika itu menjadi satu tradisi di mana berkumpul masyarakat untuk acara simaan, lalu mereka bawa air, lalu mereka yakini airnya akan mendatangkan keberkahan. Ya Allah alam bisawab, ya kita tidak tahu ada kebiasaan seperti itu. Padahal dahulu para sahabat, apalagi di bulan suci Ramadan, biasa mereka menghatamkan Quran berkali-kali. Menghatamkan Quran berkali-kali. Tidak pernah kita dengar murid-murid Imam Syafi'i atau murid-murid Imam Ahmad, Imam Malik, mereka berkumpul di sisi gurunya, lalu mereka meletakkan air. Begitupun para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, kita tidak pernah dengar ya mereka bawa air ke majelis Nabi lalu Nabi baca Quran dan lain sebagainya. Oleh karenanya menurut saya tidak perlu. Kalaupun kita ingin mendengar simaan, ya kita dengar saja, ambil keberkahannya. Sambil kita banyak berdoa, ya Allah, Allahumma ij'alni min ahlil Quran, jadikanlah aku termasuk ahlul Quran dan lain sebagainya. Allah alam bissawab. Dari hamba Allah di Tegal. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Saya tinggal di lingkungan komunitas yang bila sholat subuh pakai kunut. Kemudian saya sering ditunjuk jadi imam. Apakah saya juga pakai kunut? Wallah alam bisawab, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal itu berpendapat bahwa kunut hanyalah kunut nazilah. Kunut nazilah kata beliau, dan kunut witir itu boleh. Adapun kunut subuh menurut Imam Ahmad itu tidak didawamkan. Dilakukan hanya ketika ada musibah atau kejadian. Tetapi ketika Imam Ahmad ditanya bagaimana dengan orang yang mengambil pendapat wahai imam bahwa kunut subuh itu bukan sunnah, lalu dia sholat di belakang orang yang meyakini kunut subuh itu sunnah, seperti Imam Syafi'i misalnya. Maka Imam Ahmad berkata, ya kunut saja, enggak ada masalah. kunut saja ketika dia jadi makmum. Begitupun ketika dia jadi imam, dia kunut. Itu pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal dan juga pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ya, karena al-khilaf fi hadza qawi. Khilaf dalam masalah ini adalah khilaf yang kuat, khilaf yang mu'tabar, khilaf yang diakui. Walaupun kita meyakini misalnya kunut subuh itu tidak didawamkan, artinya tidak dikerjakan terus-menerus, tetapi ketika kita salat di belakang orang yang kunut subuh, kalau menurut Imam Ahmad, hendaknya kita kunut. Begitupun kalau kita diminta jadi imam di komunitas yang biasa kunut, ya kita kunut. Dan juga sebaliknya, kalau orang yang biasa kunut, salat di Masjidil Haram yang tidak kunut, ya jangan memaksakan diri untuk kunut. Atau kalau seandainya mereka diminta jadi imam di negeri yang mayoritas penduduknya tidak kunut misalnya. Misalnya mereka sholat ke masjid, di Indonesia ada masjid-masjid yang gak biasa kunut. Ya jangan kunut juga. Ya, konsekuensinya seperti itu. Dan ini pembahasan sudah sering kita bahas ya. Mudah-mudahan kelak bisa kita baca lebih luas lagi terkait dengan dalil-dalil baik yang mengatakan kunut subuh itu sunnah ataupun mengatakan bukan sunnah. Allah alam bisa. Hamba Allah di Jawa Tengah. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu. Nah, bertanya ini Ustaz. Kalau tadi membaca Al-Qur'an, saya membaca doa Ustaz. Allahummarhamni fil Qur'an. Ya, Bang dan Ustaz. Baik, itu saja Ibu. Yang kedua Ustaz, apakah kita harus menyukai semua orang? Ada itu Ustaz. Apakah kita harus menyukai semua orang Ustaz? Karena saya menyukai saudara suami, laki-laki suami yang sering di rumah itu Ustaz. Ada sesuatu yang tidak baik itu Ustaz. Mohon maaf Ibu, suaranya yang keduanya belum jelas. Saya tidak menyukai saudara suami Ustaz. Saya tidak? Tidak menyukai saudara suami yang rumah, Ustaz. Saya tidak menyukai suami yang saudara suami yang suka datang ke rumah. Sering datang ke rumah. Sering datang ke rumah, iya. Ya. Karena kalau masuk itu kan dia laki-laki ya, Ustaz. Betul. Dia sering itu aja ke rumah. Jadi saya tidak suka, Ustaz. Baik. Apakah itu salah? Salah atau tidak? Baik. Iya. Oleh maksimal. Baik, Ibu. Barakallah, Ibu. Hamba Allah di Jawa Tengah ya. Boleh tidak kita mengatakan ketika kita baca Quran, Allahummarhamni bil Quran. Ya Allah, berikanlah aku rahmat disebabkan Al-Quran ini. Ya Allah, alam bisa tidak masalah. Ya, tidak masalah kita mengucapkan itu, Allahummarhamni bil Quran. Ya Allah, rahmati aku dengan Al-Quran ini. Itu gak ada masalah kalimat seperti itu. Ya, tetapi tidak ada ketentuan khusus itu dibaca di awal atau di akhir, sebelum atau sesudah, tidak ada ketentuan. Tapi kalau kita ingin membacanya, gak ada masalah. Sama seperti Sadaqallahul Azim misalnya ya. Maha benar Allah yang maha agung. Ya, dibaca sekali-kali tidak masalah. Tetapi didawamkan menjadi sesuatu yang harus. Ini yang mungkin perlu penjelasan ilmiah alias dalil ya. Dalil kalau kita dawamkan terus menerus. Tapi kalau itu kita baca sebagai satu doa. Ya Allahummarhamni bil Quran. Ya Allah rahmati aku dengan Quran ini. Saya rasa gak ada masalah. Dan ada doa yang mirip dengan itu ya. Dalam doanya Rasulullah berkata mengajarkan kita semua. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jila'a huzni wa dhahaha wa dhihaba hammi. Ya Allah, jadikanlah Al-Qur'an ini adalah hiasan dalam hatiku, penghilang kegundahanku, sebab hilangnya kesedihanku. Itu diajarkan oleh Nabi. Ya. Oleh karenanya tidak masalah. Kaitan dengan saudara suami yang bolak-balik ke rumah ya, sehingga ibu merasa tidak nyaman ya, Apakah boleh ibu merasa tidak senang dengan hal itu? Ya, itu hak ibu, tidak masalah. Apalagi laki-laki itu bukan mahram. Artinya bukan mahram, ibu tidak boleh menampakkan aurat di hadapannya, ya, di hadapan laki-laki itu. Dan ibu merasa tidak nyaman ketika dia bolak-balik. Saya rasa itu tidak masalah. Dalam hadis dikatakan alhammu maut, bahwa saudara suami itu adalah kematian. Ya, saudara apa namanya, ipar itu adalah maut. Maksudnya adalah hendaknya kita berhati-hati, kata Nabi. Ketika Nabi mengatakan ipar itu adalah maut, artinya kalau kita tidak bisa memanage atau menjaga dengan baik, itu bisa menjadi sebab kehancuran bagi rumah tangga. Oleh karenanya seorang suami hendaknya dia bisa mengatur sedemikian rupa bagaimana ketika adiknya atau abangnya datang ke rumahnya, hendaknya dia ada di situ. Dan ketika ada tamu, baik itu kakaknya atau adiknya, jangan langsung disuruh masuk ke rumah. Katakan dulu, tunggu dulu sebentar. Untuk apa kok dikatakan tunggu dulu sebentar? Perintahkan dulu istrimu berhijab. Perintahkan istrimu bersiap-siap. Kalau dikira sudah bersiap, sudah selesai, dia keluar lagi, silahkan masuk. Seperti itu. Ya, seperti itu. Dan jangan tinggal bersama ipar, itu berbahaya. Dalam agama enggak boleh. Itu bisa menimbulkan fitnah dan bisa menimbulkan keburukan. Itu bisa menjadi wasilah ya terjadinya malapetaka besar di rumah tangga. Allah alam bisawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bolehkah memberi bagian zakat kepada cucu kandung yang bukan tanggungan kita, yang sedang kuliah? Wallahualam bisawab ya. Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala, beliau pernah ditanya tentang apa hukumnya memberikan zakat kepada anak atau kepada orang tua. Ya, anak kepada orang tua atau orang tua kepada anak. Maka beliau berkata bahwasanya zakat itu tidak boleh ada kemanfaatan dunia yang kembali kepada muzakki. Kalau kemanfaatan akhirat berupa pahala, itu pasti didapatkan. Itu enggak ada masalah. Tetapi tidak boleh ada sesuatu yang sifatnya manfaat dunia yang kembali kepada muzakki, orang yang berzakat. Artinya begini, seorang ayah tidak bisa memberikan zakat kepada anaknya. Karena kenapa? Anaknya itu di bawah pertanggungan dia, di bawah kewajiban nafkah, ya, kewajiban nafkah. Ketika dia memberikan zakat kepada anaknya, ini mengurangi sebagian dari kewajiban yang harus dia berikan berupa nafkah. Maka yang begitu enggak boleh. Begitupun seorang anak kepada ayahnya, dia memberikan zakatnya kepada ayahnya. Padahal memang ayahnya sudah tua dan dia menanggung nafkahnya. Dia menanggung nafkahnya. Ketika dia memberikan zakat kepada ayahnya, dengannya dia tidak perlu lagi memberikan dia nafkah misalnya untuk satu bulan ke depan. Ini tidak diperbolehkan. Ini tidak diperbolehkan dalam Islam. Lalu bagaimana dengan kakek ke cucu? Ya, kakek ke cucu. Saya rasa bahasanya bukan zakat, membantu saja. Ya, dan zakat itu kan sesuatu yang sifatnya membersihkan harta. Artinya kita keluarkan yang kita anggap ada, barangkali ada kotoran di dalamnya, kita berikan. Dan tidak diberikan kepada cucu. Bagaimana kita berikan kepada cucu? Karena pengertiannya zakat itu salah satunya adalah membersihkan. Artinya kalau membersihkan, yang kotornya diapakan, dikeluarkan, dibuang. Ya. Oleh karenanya kalau menurut saya, kalau cucu diberikan saja, dibantu. Berapa kebutuhan dia diberikan. Apalagi kalau sudah punya wajib zakat, berarti memiliki harta yang cukup banyak. Lebih dari nisab. 80 sekian gram emas misalnya. Allah alam nisab. Apakah sujud ke kuburan wali itu syirik akbar? Ya iya syirik akbar. Kalau bukan syirik akbar, lalu yang bagaimana kesyirikan? Ya apakah sujud kepada kuburan wali? Sujud kepada kuburan wali. Apakah itu syirik akbar? Iya syirik akbar. Ya itu syirik, syirik akbar. Nanti akan kita bacakan terkait dengan masalah itu ya. Dikatakan di sini, faman shalla li ghairillah, barang siapa yang salat untuk selain Allah, au sajada atau sujud, au raka'a atau ruku, au inhanna atau membungkuk, li makhlukin, kepada makhluk, mahabbatan sebagai bentuk kecintaan, wa khudu'an lahu sebagai bentuk ketundukan, wa taqarruban ilaihi sebagai bentuk taqarrub, faqad waqa'a fi syirkil akbar, maka dianggap telah jatuh kepada syirkul akbar bi ijma'i ahli ilm, menurut kesepakatan para ulama. Siapa yang menukil kesepakatan para ulama? Yang pertama, haka hadzal ijma'a fi sujudi al-qadi'iyat al-maliki. Di antara ulama yang menukil ijma', kafirnya atau musyriknya orang yang sujud kepada selain Allah adalah al-qadi'iyat. Begitupun di antara yang menukil ijma' al-Hafiz Ibnu Abdul Hadi dalam kitab beliau As-Sarim Al-Manki halaman 215. Begitupun di antara ulama yang menukil adanya ijma' Ibnu Hajar Al-Haitami. Ah ini ulama Syafi'iyah. Ibnu Hajar Al-Haitami Al-Makki Asy-Syafi'i dalam kitab beliau Al-I'lam Biqawati Al-Islam. Nah, saya punya di rumah itu ya, terbitan terbaik. Ya, al-i'lam bi qawati'il al-Islam dan banyak lagi di sini. Ya, yang menukil ijma, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah dan lain sebagainya. Allahu a'lam bissawab. Dan apakah kata-kata madad Maulana ya Rasulullah? Allahu a'lam bissawab, itu tidak diperbolehkan, itu meminta kepada selain Allah. Madad itu artinya mud yadaka, madda yamuddu. Maddan, madda yamuddu, itu bagian dari berdoa sebagai bentuk permohonan. Madad, madad, madad ya Badawi misalnya, madad, madad ya Syekh Abdul Qadir Jailani, ini adalah bentuk doa, permohonan, permintaan. Dan Allah Ta'ala, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, wa man adallu mimma yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Siapakah yang lebih menyimpang dibandingkan orang-orang yang berdoa, memanggil, menyeru selain Allah Subhanahu wa Ta'ala? Man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah, yang tidak akan bisa mengabulkan doa mereka sampai hari kiamat. Dan banyak ayat-ayat yang seperti itu dalam Al-Qur'an. Walladzina yad'una min walladzina takhadhu min dunillahi awliya, dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah, artinya meminta perlindungan kepada selain Allah, mereka berkata, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, kami tidak beribadah kepada mereka kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Itu alasan yang mereka buat. Wallahu yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun, Allah akan hukumi perselisihan mereka itu. Inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kafar. Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang kadhib, pendusta, lagi ingkar. Bayangkan sifat yang Allah berikan kepada mereka, kadhibun kafar, pendusta, lagi ingkar. Oleh karenanya hati-hati. Ini perkara tauhid, ya. Ud'uni, kata Allah, berdoalah hanya kepada-Ku. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Dalam hadis dikatakan, wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau meminta-minta kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta tolong, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis dikatakan, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Wa fi riwayatin ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah inti dari ibadah. Sedangkan ibadah adalah haqqun, haqqun khalisun lillahi tabaraka wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali liya'budun. Al-Imam Jalaluddin dalam kitabnya Tafsir Jalalain berkata, liya'budun ay liwahiduni. Liya'budun ay liwahiduni. Agar mereka mentauhidkanku dalam ibadah. Allah alam bisawab. Anak punya anak, dia baru masuk ke ma'had. Uang untuk bulanan sudah anak simpen karena anak tidak punya pemasukan tiap bulan. Yang anak tanyakan, apakah anak salah karena anak enggak bisa infak sedekah disebabkan takut enggak bisa bayar bulanan anak-anak? Allah alam bisawab. Ya kalau memang kita memiliki kewajiban, prioritaskan yang wajib. Prioritaskan yang wajib dari yang sunnah ketika memang berbenturan. Ketika tidak berbenturan, ya waktu qobliyah masih panjang, waktu zuhur masih belum iqamat, maka qobliyah kerjakan. Tapi ketika berbenturan antara qobliyah dengan yang wajib, prioritaskan yang wajib. Artinya, ketika bapak punya kewajiban menafkahi anak di pesantren, apalagi dia menuntut ilmu, dia menghafal Al-Quran, prioritaskan. Ya, mudah-mudahan kelak Allah berikan kelapangan, bapak baru infak lagi untuk yang lain yang sifatnya sunnah. Allah alam bisawab, barangkali ini yang bisa kita bahas di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keikhlasan, ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Yang benar semua datang dari Allah, yang salah datang dari saya sebagai manusia. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.